Ayo karang taruna punya. Ye duku Serabang. Juga nanti. Ora ono gunane bapaknya bilang, Kasidi, apa karena pakai rok ini jadi alasan sukanya?